dan hancur lugu hatinya. Adakah tentang cinta terwujud tanpa air mata? Mungkin tak terjangkau oleh ratapannya. Andai dunia bagai dalam surga. Semakin kelam, pernahkah pelacur itu melakukan cinta? Pandangannya melihat terangnya kemintang, bagai seribu tahun yang kini hilang di saat kekasihnya telah datang. Terlampau dikatakan. Setangkai bunga di tepi jalan, sungguh sesal masa yang telah silam. Di lembah bukit terhina, ia hidup di telan masa. Di telan masa hitam kelam, dunia semakin pelacur itu melabuhkan cinta.